Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'adakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbak yu lan adik-adik ingkang tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dalu iki insyaallah kita sami badhe sesarengan ngaji kitab Khudz Aqidataka minal kitabi wa sunnatis sahihah. Jupukan akidahmu soko Al-Quran lan soko sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sahih. Kitab ingkang alit menika dipun serat dipun yasa dening Syekh Muhammad bin Jamil Zainun rahimahullahu taala. Lan kula ngaturaken sugeng rawuh sugeng midhangetaken kagem utaminipun jamaah Masjid Hamdah Lafi. Ini sejatosipun pengajian niki mapan wonten Masjid Hamdah Lafi wonten telatah Ganti Waro. Ananging krana napa nggih situasi lan kondisi niku mboten memungkinkan kita pepanggen wonten masjid, pramila saking menika dalu niki kita pengajian macara online. Wonten mukadimah kitab niki Syekh Muhammad bin Jamil Zainun nyebataken Bismillahirrahmanirrahim kanthi nyebat asmanipun Allah ingkang Maha Welas ingkang Maha Asih. Dados kitab ingkang alit niki dipun wiwiti dipun kawiti mawi tetembungan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Niki pinangka sunnahipun pinangka piwucalipun para nabi kelebu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipun sebat wonten sak lebetipun Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dawuh nyariyosaken nalika ratu sabak nampi nawala nampi serat saking panjenenganipun Kanjeng Sulaiman alaihi salam. Ini ratu sabak nalika semanten ngendika ya ayyuhal mala'u inni ulqi ilayya kitabun karim. E para wadya balaku kabeh tenane ingsun nampa nawala dikirimi surat ingkang minulya innahu min Sulaimana nawala surat iku asale saka Sulaiman. وأن يجعلها خالصا لله تعالى sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Lalu niki kita dipun panggihaken malih dening Allah Subhanahu wa taala senadyan mboten kanthi secara langsung nggih amargi kanan mila pengawasan ingkang mapan wonten Masjid Hamdahlavi. Kita lereni langkung rumiyin ananging mboten ateges pengajianipun leren. Ya Allah, dalu niki kita badhe ngaji kitab Khudz Aqidaka minal Qur'ani wa Sunnatis Sahihah. Cupuken akidahmu saka Al-Qur'an lan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang sahih. Seratanipun Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, mugi-mugi Allah tansah paring rahmat dumateng mbakipun. Wonten kitab niki wonten mukadimah pembukaan dipun serat mriki bismillahirrahmanirrahim kanthi nyebat asmanipun Allah ingkang Maha Welas ingkang Maha Asih. Niki setunggalipun kebiasaan padatan ingkang sae ingkang dipun ajaraken dipun tilaraken dening para nabi dening para ulama. Wonten salebetipun Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dawuh nalika nyariyosaken Ratu Sabak nampi surat nampi nawala ingkang minul ya nggih menika saking Kanjeng Nabi Sulaiman. Ratu Sabak niku ngendika, ya ayuhal malau wadya balaku kabeh, ini tenane ingsun ulqiyah diparingi dicaosi diuncali kitabun karimun nawala sing minul ya surat yang mulia. Innahu min Sulaiman, surat iku asale saka Sulaiman, wa innahu lan tenane surat iku mau bismillahirrahmanirrahim diwiwiti kanthi tetembungan bismillahirrahmanirrahim kanthi nyebat asmani Allah ingkang Maha Welas ingkang Maha Asih. Dados miwit Kanjeng Nabi Sulaiman niku para nabi niku nalika nulis surat niku mesti diwiwiti bismillahirrahmanirrahim. Ngantos dipun sebat wonten saklebetipun kitab Husnul Ta'wil fi Ma'rifatil Awail. Niku setunggal kitab sine ngrembug perkara-perkara sing kedadeyan pertama kali. Dipun sebat wonten kitab kala wau pilih menungso pertama, menungso sepindah ingkang nulis surat diawiti nganggo tetembungan bismillahirrahmanirrahim niku Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam. Bibar niku terus dados padatan ingkang sae nggih ngantos dumugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambakipun nalika nulis nyerat nawala dipun kirimaken dumateng para ratu ngajak-ajak mlebu Islam, surat kalawau mesti tansah diawali tansah dipun wiwiti kanthi tetembungan bismillahirrahmanirrahim. Bila awake dhewe umat Islam pinangka umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki saenipun nguri-uri piwucale Kanjeng Nabi kala wau nalika nulis surat nggih, nalika ndamel para-para wigati pengumuman niku saene tansah dipun wiwiti bismillahirrahmanirrahim. Semanten ugi nalika nulis japri nggih inbox WA lan sak piturutipun saene mawi bismillahirrahmanirrahim bar niku sing uluk salam dipun sumanggaken. Innalhamdalillahi sekol napa ni sedanten pangalembono namung katur kunjuk wonten ngarsanipun Allah. Nahmaduhu kita sedaya ngaturaken pangalembono dumateng Allah. Wa nasta'inuhu lan nyuwun pangayoman dumateng Allah. Wa nastaghfiruhu nyuwun pangapura dumateng Allah. Wa na'udzubillah lan nyuwun pangayoman dumateng Allah min syururi anfusina saking eleke atine awake dhewe. Wa sayyiati a'malina lan saking elek amal-amal ingkang sampun kita sedaya tindakaken. Iki pinangka pepeling dumateng para pengudi ngelmu kaum muslimin ingkang ngangsu kawruh ten pundi papan sedengipun ngaji piyambakipun kedah tansah ikhlas ngarep-arep ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Pun pengayoman saking gangguan ati sing elek, saking gangguan amal-amal sing boten sae. An yahdihillahu fala mudhillalah, sapa wangi disesatake dening Allah, boten wonten setunggal zat ingkang saged maringi hidayah. Wan yudlilhu man yahdihillahu fala mudhillalah, sapa wangi diparingi hidayah dening Allah, boten wonten setunggal zat sing saged nyesatake dheweke. Wa man yudlilhu fala hadiyalah, lan sapa wangi disesatake dening Allah, boten wonten makhluk setunggal ingkang saged maringi hidayah. Mila para ulama dawuh niku kados-kados Allah Subhanahu wa taala niku ngendika dumanteng Kanjeng Nabi, ya Muhammad anta turidu Aba Thalib wa ana uridu Salman. Muhammad, kowe kepengin supaya Abu Thalib kuwi entuk hidayah, ning aku Allah sing tak pengin tak wenehi hidayah iku Salman Al Farisi. Niki pinangka tanda bilih hidayah niku wonten astanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Abu Thalib ane cilik Kanjeng Nabi sing pun runtang-runtung kalih Nabi, ditresnani Nabi, sing ngopeni gulawentah Kanjeng Nabi wiwit alit ngantos dumugi dewasa. Iku disuwunke hidayah dumateng Allah, mboten diparingi hidayah dening Allah. Ning Salman Al Farisi wong adoh saking negara Mongso, saking Persia mriku, nggih. Tambake pun dados budak uripe ketimplak-timplak reka didol mriku didol mriki ing tembe mbune malah diparingi hidayah ning Allah. Paring pitutuh paring piwucal bilih hidayah niku wonten ngarsanipun Allah, wonten astanipun Allah, kita sedaya kedahi pun nyuwun hidayah mateng Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nggih kula nekseni bilih mboten wonten sesembahan ingkang pareng dipun ibadahi kanthi leres kejawi namung Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lan kula nekseni bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu niku pinangka titahipun Allah, wa rasuluh lan pinangka utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, fahadhi as'ilatun hamatun. Kitab iki isine pitakonan-pitakonan sing wigati, pertanyaan-pertanyaan yang penting. Fil aqidati, ingkang wonten sambung rapetipun gandeng cenengipun kalian masalah aqidah, kepitadosan, kepercayaan. Ujibu alaiha, ingsun ngaturake wangsulan marang pitakonan iku mau ma'adzikrid dalil. Ma'adzikrid dalil kanti disebutake dalil minal Qur'an wal hadis, soko Al-Qur'an lan hadis. Liat ma'inna supaya dadi tentem al-qari'u wong sing maca kitab iki ila sihatil jawab marang usulan sing bener. Dados para jamaah sekalian, iki kitab Hud Aqidataka isinipun pitakonan-pitakonan penting babakan masalah akidah. Dipun jawab, dipun wangsuli dening Syekh Muhammad Jamil Zainu pitakonan kala wau. Saben-saben ngaturake wangsulan, Syekh Muhammad Jamil Zainu niku mesti nyerat dalilipun saking Al-Qur'an, nyerat dalilipun saking hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan iki pinangka manhaj, metode, tata cara nyinaoni akidah leres. Sebab napa para jamaah? Sebab ten jaman sakniki kathah para menungsa anggadai kapercayan, anggadai kapitadosan sing panenten nggen ati niki. Ning sumbere niku asalipun mboten saking Al-Qur'an. Kapercayan kala wau. Kapercayan kala wau asale mboten saking hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning awake dhewe pinangka umat Islam, umate Kanjeng Nabi Muhammad niki kedah anggadai kapercayan. Kedah anggadai kapitadosan, kapercayan kapitadosan kala wau, kapendhet kudu dijupuk, kudu jumbuh, kudu cocok kalian Al-Qur'an, cocok kalian hadiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa wong nduweni kapercayan, duweni kapitadosan sing mboten cocok kalih Al-Qur'an lan hadis, piyambakipun sampun tumindak dosa. Lan benjang ten akhirat dipun suwuni pertanggungjawaban dening Allah. Allah Ta'ala ngendika, yauma la yanfa'u malun wala banun, bakal teko salah sawijining dina ing dina iku mau anak bondo mboten enten paedahe napa-napa. Illa kejaba man tumrape menungso atallaha sing marakso wonten ngasanipun Allah bikal bin salim kanthi mbeta ati ingkang selamat, anti beto akidah ingkang lurus, nggih kapercayan sing bener sing dijupuk saka Al-Qur'an lan hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wiwit dalu niki para jamaah sedaya, enten sing duwene kapercayan kok mboten enten dalile niku kapercayan kudu diguwak. Napa enten to Pak, jaman niki wong duwe kapercayan ora enek dalile kathah para jamaah. Antawisipun kapercayan menungso sing wis mati kuwi iso urip neh, dadi memedi, nggih, dadi setan gentayangan. Macem-macem niku sedanten mboten wonten dalilipun. Nggadahi kapercayan menungso kuwi nek wis dadi wali ora sah salat, ora sah poso, ora sah haji. Gaweane ming tengok-tengok ten pinggir kali tok. Niku kepercayaan batil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ratuning para wali niku piyambake pun tansah nindakake salat ngantos abuh-abuh napa sukunipun. Mila kepercayaan akidah kapitadosan sing boten enten bali niku kedah dipun buak. Mila saking menika kitab niki maringi piwucal dumanten kita sedaya sedanten akidah kapendhet saking Al-Qur'an lan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ma'inal qari'u ila sihatil jawab, supados tiang-tiang ingkang maca kitab niki rumaos tentrem. Oh, berarti jawabane bener sebab ana dalile saka Al-Qur'an lan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna sebab akidah tauhid, akidah tauhid iku asasu sa'adatil insan. Iku pinangka pondasi bungae menungso di dunia wal akhirati ana ing alam dunya ana ing alam akhirat. Sapa wonge duweni akidah, duweni kepercayaan sing becik, sing jumbuh, sing cocok kalih Al-Qur'an lan Sunnah, piyambakipun badhe diparingi kabagian, bebunga, senantiasa bahagia fi dunia wonten alam dunya wa fil akhirat lan wonten alam akhirat. Lah kok akidahe bener kok iso seneng ning alam donya niku ketemu pirang perkara. Contone pun ngaten. Ten jaman sakniki niku kathah virus ten pundi-pundi. Usah menawi akidahe pun rusak, piyambake pun stres, Mas. Ajri wedi. Nggih gemeter saben wonten napa niku berita awas sing mati wis 100, awas sing mati wis 300, dheweke niku deg-degan wedi. Nggih ngantek ambeke sesek. Mboten sesek mergo lara mboten, ning mergo ajri. Sebab menapa akidahe pun dereng lurus. Menawi piyambake pun anggadai akidah ingkang lurus sing diarani siji pesloro jodho, telu wahyu, papat pangkat, lima donya. Nggih. Pepesten niku ten astanipun Allah. Jodho niku ten astanipun Allah. Yo. Telu wahyu niku nggih ten astanipun Allah. Nggih. Kelebu pati kematian niku ten astanipun Allah Subhanahu wa taala. Ajrih pareng ning mboten pan. Nemen-nemen semanten ugi sing mboten saged nyambut temen ge aku nek metu ya mati kena corona, nek omah mati keliren kok kados piyambakipun mboten mitadosi dumateng Allah Ar-Razzaq ingkang moho mari rizki. Menawi Allah niku maringi rizki ten awake dhewe ten kondisi aman, insyaallah wonten kondisi wabah ngeten iki Allah nggih tansah maringi rizki. Nek jatah rezekine awake dhewe tasih wonten. Mila tiang-tiang ingkang anggadai akidah ingkang leres, piyambakipun tansah bungah wonten ngalam dunya, piyambakipun pinaringan bebungah benjang wonten alam akhirat. Wallaha as'alu lan marang Allah nyuwun an yanfa'a bihal muslimin. Subhas Allah Subhanahu wa taala maringi manfaat dumanteng kaum muslimin lantaran kitab niki. Wa ja'alaha khalisatan lillahi ta'ala lan kula nyuwun supados kitab niki dipun dadosaken amal ingkang ikhlas krana ngajeng-ajeng ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah niki mukadimah. Nggih pembukaan saking kitab Khud Aqidataka. Saniki kita sedaya ngancik wonten candhakipun wonten setunggal bab dipun serat wonten mriku hakullahi alal ibad. Hak Allah dumateng titah. Lalu Allah niku gadahi hak dumateng awake dhewe. Awake dhewe titah. Kullu ma siwallahi alam. Sedanten sanesipun Allah niku titah hamba. Nggih. Lan Allah Subhanahu wa taala gadahi hak dumateng awake dhewe. Ngoten niku. Soalul awal pitakenan ingkang angka sepindah limadha kena ngapa khalaqanallah. Kena ngapa Allah Subhanahu wa taala nyipta awake dhewe. Nggih menungsa, nggih jin. Nggih sebab syariat Islam niku dipun paringaken Allah dumateng para menungsa lan para para jin. Al jawabu wangsulanipun khalaqana Allah Subhanahu wa taala nyipta awake dhewe niki linadahu. Tujuanipun nggih mengkuwigati supados kita sedaya manembah ngibadah dumateng Allah. Wala nusyrika bihi syai'a lan boten tumindak syirik senadyan sithik. Wa dalilu dalilipun lan iki saben-saben wangsulan mesti wonten dalilipun. King Al-Qur'an. Wonten dalilipun saking hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab niki prawis akidah. Sebab niki perkara agama. Nggih, perkara agama niku mboten pareng sembarang nungso kondo sak karepe udele dhewe. Mboten pareng. Dokter niku piyambakipun pareng ngendika masalah kewarasan, masalah kesehatan. Niku sampunipun dheweke sinau mataun-taun. Semanten ugi agama niki mboten pareng dipun ngendikaken dening sedanten menungso. Sapa wonge kondo masalah agama piyambakipun kedah bedalil saking Al-Qur'an lan Sunnah. Kenang Allah nyipta menungso lan jin mengkuwigati supaya menung lan jin iku manembah ngibadah dumateng Allah. Dalilipun pengendikanipun Allah fi surati Dzariyat mapan wonten surat Adz-Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna lan ingsun ora nyipta jin wal insa lan ingsun ora nyipta menungso illa kejaba liya'buduni. Kejaba supaya menungso lan jin iku manembah marang ingsun ngibadah marang ingsun. Wonten salebetipun kitab Al-Usulul Tsalatsah Syekh Muhammad At-Tamimi paring penafsiran dumateng pangendikanipun Allah liya'buduni supaya para jin lan manungsa ngibadah marang aku. Niku maknane pun apa? Yuwahiduni supaya manungsa lan jin iku nindakake ajaran tauhid mboten tumindak syirik. Dados tujuanipun utama menungsa dipun cipta dening Allah ten ngalam donya niku mboten kongkon madang, mboten kongkon ngliwet, mboten kongkon golek duit, mboten kongkon golek jabatan, golek sugih, derajat, pangkat mboten. Ning tujuan utamanipun piyambakipun ngibadah manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku dados ampun lali tujuan utama menungsa urip niku. Nggih. Sebab nek menungso lali, nambahe pun mboten ngibadah sing diburu ming kadonyan terus. Sing digoleki ming bondo terus. Esok awan sore saben melek matane sing dipikir duit, sing dipikir omahe, sing dipikir mobile, sing dipikir dagangane, sing dipikir gawehane. Mboten nate menggalih salatipun, zakatipun, siyamipun, apa malih niki kita sedaya sampun ngancik wonten sak lebetipun wulan Sya'ban. Nah, mboten kelentu niku sampun tanggal sedasa napa tanggal 9 nggih. Dados monggo-monggo kita sedaya ngata-ngatai ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala kangge persiapan mancik wonten sak lebetipun wulan wulan Ramadan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lan dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqullahi alal ibadi hae Allah marang titah marang menungso lan jin an ya'buduhu supaya titah iku manembah ngibadah dumateng Allah. Nggih. Dados Allah maringi kita panggesangan, maringi rejeki, sandang, papan, pangan, nggih, anak bojo, bogo kelawan wastra. Niku sedanten dipun paringaken Allah kanggo awake dhewe. Niku tujuane supados awake dhewe manembah dumateng Allah. Allah mboten njaluk ijol napa-napa. Nggih. Allah mboten nyuwun awake dhewe niku pasang sesajen, Allah mboten nyuwun awake dhewe niku niko-niko namung setunggal. Nggih. Dawuhipun Allah dumateng titah supados titah niku manembah ngibadah dumateng Allah. Wala yusyriku bihi syai'an. Lan haipun Allah dumateng titah supados titah kalau mboten tumindak syirik babar. Niki ingkang ketah kita sedaya fahami, menungsa urip tujuane ngibadah, menungsa urip tujuane melayu ngadoh saking sedanten tumindak syirik. Sepenek tumindak syirik tesih dipun tindakaken ngibadah niku mumpro. Mboten guna, mboten enten manfaat lan faedahipun. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Nek sira tumindak syirik bakal ilang muspro sekabehe ngamal sing wis tok tindakake. Allah Ta'ala dawuh melih wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Banjur ingsun tuduhake amal ibadah sing wis ditindakake dening nungsa. Iki anggonmu salat, iki anggonmu poso, iki anggonmu ngaji, iki anggonmu sedekah. Faja'alnahu haba'an mansura, banjur ingsun dadekake amal ibadah iku mau bubar ilang muspro kaya dene lebu sing kabur kanginan. Sebab napa? Niki menungso nindakake ibadah ning mboten tebih saking tumindak syirik. Ngibadah dumateng Allah ning sih tumindak syirik. Niku tujuan menungso dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi maknanipun hadis menika dipun wetelaken dening Imam Bukhari, dipun wetelaken dening Imam Muslim wonten sahih Bukhari lan Muslim. As-su'alu tsani pitakenan ingkang angka kalih. Mahiyal ibadatu apa kang den arani ibadah iku? Bismillah. Ibadah niku napa? Manungsa cipta dening Allah supados manungsa ngibadah dumateng Allah. Lah sing diarani ibadah niku apa? Al jawabu wangsulanipun al ibadatu ibadah iku ismun jami'un. Tetembungan ingkang jangkep, ingkang ngemot lima yuhibbuhullah sedanten perkara sing ditresnani dening Allah minal aqwali rupa pengendikan wal afali utawa tindak tanduk kadduai kados dene pendonga wa salati salat wa dzbhi meragat sato kewan wa ghairiha lan sanes-sanesipun. Dados sekaosipun sing diarani ibadah niku sedanten perkara sing ditresnani dening Allah, sing diridhoi dening Allah, rupa pengendikan munamuni wal af'al tindak tanduk adh-dhahirati wal batinah, sing lahir utawa sing batin. Contonipun apa? Kadua iku ya donga. Donga niku ora ditresnani dening Allah. Dipun ridhoi dening Allah. Was salat semanten ugi salat wa dzbhi meragat. Nggih. Meragat satu kewan niku pinangka ibadah. Awak idwi dumateng Allah. Wa ghairi halan sanesipun semanten ugi siam, ya, zakat, zikir, ngabekti. Ya dumateng Kanjeng Nabi nindakaken dawuhipun Kanjeng Nabi, lebihi awisanipun Nabi niku sedanten ibadah. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala dawuh, kul kandakno he Muhammad inna tenane salati anggonku salat wa nusuki lan anggonku mbeleh wa mahyaya lan anggonku urip wa mamati lan anggonku mati lillahi tak pasrahake tak atake konjuk wonten ngarsanipun Allah Rabbil alamin pangeran ingkang murba maseso mubah musi ing jagat. Iku dalil bilih ibadah niku sedanten perkawis sing ditresnani dening Allah rupa salat, mbleh lan sak piturutipun. Iki surat Al-An'am. Nusuki maknanipun dzabhi lil hayawanati nalika kula meragat sato kewan. Nalika Idul Adha utawi nalika papan lan wekdal sanesipun niku sedanten kedah nyebat asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh qala ta'ala Subhanahu wa taala ngendika wa ma taqarraba ilayya abdi lan ora nyelak marang ingsun abdi titahku iku kain kanthi nindakake perkara ahabba ilayya sing tak tresnani mimma iftaratuhu alaihi sing ingsun wajibake marang dheweke. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai, yang telah aku wajibkan. Niku sing diarani ibadah. Dados menungso niku nyelak dumateng Allah kanthi cara nindakake perkara-perkara sing ditresnani dening Allah. Niku maknanipun ibadah. Hadisun qudsiyun rawahul Bukhari niki pinang hadis qudsi dipun wedhal lagi dening Imam Al-Bukhari. Dados nalika pitakenan sepindah kita sampun paham menso lan jin dicipta tujuane manembah dumateng Allah, nggih, ibadah dumateng Allah, mboten ibadah dumateng liyane Allah. Terus ibadah niku napa sedanten perkara sing ditresnani dening Allah. Lan awake dhewe niku mboten saged mangertosi niki perkara ditresnani Allah, niki perkara mboten ditresnani dening Allah. Niku mboten badhe ngerti kejawi kedah ngaji. Sebab enten perkara-perkara rumangsane menungso niku ditresnani dening Allah, padahal mboten. Padahal mboten ditresnani dening Allah. Contone napa niku? Nggih, menungso niku gadahi penyangka, oh iki perkara iki mesti ditresnani dening Allah. Contone tiyang niku nindakake zikir kalih nyanyi-nyanyi, rumangsane ibadah. Wong kalah mboten tres. Lho kok ngendi kowe kok ngerti Allah ora tresna karo nyanyi-nyanyi? Sebab wonten hadis dawuhin Kanjeng Nabi. Nabi niku nampa ngaturake kawihipun Allah dumanteng piyambake pun dipun aturaken dumanteng sedanten umat Islam. Nggih, wonten hadis merintahake utawi maringi kabar bilih Allah bilih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku mboten seneng kalian nyanyi-nyanyi. Mila nek enten wong ibadah nganggo cara nyanyi-nyanyi, niku rumangsane Allah seneng, padahal Allah mboten seneng. Dados kangge mangertosi pundi sing tresnani Allah, pundi sing mboten, kita sedaya kedah tansah pengajian ngudi ngelmu ngangsu kawruh babagan agami Islam. As-su'alu tsalits pitakenan engkang angka 3, kaifa na'budullah? Piye carane awake dhewe ngibadah dumateng Allah? Tujuane urip ibadah. Ibadah kuwi apa? Sedanten perkara sing ditresnani dening Allah. Terus carane ngibadah kepiye? Al-jawabu wangsulanipun kama amaranallahu wa rasuluhu. Kita sedaya ngibadah dumateng Allah subhanahu wa ta'ala kama amaran Allah, kaya dene sing didawuhake dening Allah. Dados pengibadane awake dhewe niku kudu cocok jumbuh kalih dawuhipun Allah, wa rasuluhu cocok jumbuh kalih dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dawuh niki dalilipun, ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong kang sing padha iman, atiullaha podo ta'ato manuto siro kabeh marang Allah, wa atiur rasulak lan manuto siro kabeh marang Kanjeng Rasul, wala tubutilu amalakum lan ojo mbubrahake amal-amal ibadahmu. Maknanya pun apa? Sapa wangi ngibadah marang Allah, dheweke kudu manut marang tata cara ngibadah sing diajarke dening Kanjeng Nabi. Wala tubtilu a'malakum, nek kowe ra gelem manut marang Allah, mboten manut marang Kanjeng Nabi, alah ngibadah gawe aturan dhewe, ateges tubtilu a'malakum. Sira kabeh wis batalake amal-amalira. Dados pangibadan kita dhateng Allah niku batal mboten ditampi dening Allah. Waqala niku Muhammad. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi nate paring dawuh, man sapa wonge amilan nindakake amal amalan wis tunggalipun ibadah, sapa wonge nindakake amal ibadah, laisa alaihi amruna, ibadah iku mau ora nate ing ndawuhake pengendikane Kanjeng Nabi. Sapa wonge nindakake ibadah, ning ibadah iku ora tau tak dawuhake, ora tau tak contohake, fahuwa raddun, mongko ibadah iku mau raddun tinolak. Ai kairu makbulin, maknani pun dinolak, mboten badhe dipun tampa, mboten dipun tampi dening Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslimun, meko hadis dipun wedhalake dening Imam Muslim wonten salebetipun Sahih Muslim. Saking niki kita sedaya kedah mangertosi bilih wong ibadah niku mboten mung sekedar semangat nindakake ibadah. Nggih. Sepin piyambakipun dipun cipta dening Allah tujuan ing ibadah, angka kalih pun ngerti ibadah niku napa, sedanten perkara sing ditresnani dening Allah, ning tata cara ngibadah iku kedah cocok kalih dawuhipun Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi. Nek mboten, ibadah kita dipun tolak dening Allah. Kados wong nyambut gawe ten pabrik ngoten niku. Kowe ngopo ning kene? Tujuane ngopo? Tujuan kula nyambut gawe. Piye caramu nyambut gawe? Ini cara kula nggih sak karep kula dhewe. Niku mboten ditampa dening pabrik. Kowe nyambut gawe ning kene, kowe dadi karyawanku, kowe nyambut gawe, caramu nyambut gawe aku kudu manut karo aku sing duwe pabrik. Wong pabrik kurungan manuk kok malah gawe kerupuk nggih mboten tampa. Dening pabrik mboten nampa gaji, mboten nampa bayaran. Nek dheweke nyambut gawe ten kurungan manuk nggih gawe kurungan manuk ora malah gawe liyane. Semantul ki umat Islam ngrungkupi agama Islam, ngaku dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ning badah niku mboten nderek tata cara ngibadah sing diajar Kanjeng Nabi. Nggih mboten ditampa dening Allah. Ngoten niku niku ingkang dipun wastani al-ittiba. Mila para ulama dawuh syarating ibadah niku wonten pinten. Nggih. Minimalipun wonten 3. Siji kudu dadi wong Islam. Angka 2 niku kudu ikhlas. Angka 3 ngibadah niku kudu cocok jumbuh kalih ajaranipun piwucalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nek syarat cacah lu niku ilang siji mawon ibadah awake dhewe muspo ilang. Dhewe ngibadah ndek sunahe Kanjeng Nabi. Nggih, dheweke ngibadah ikhlas. Ning ora dadi wong Islam niku kaya dene wong kuliah ning ora daftar. Nggih. Kula pun kuliah ten kampus niki. 4 taun ujian nggih melu. Tugas kula garap. Nggih. Nanti ujian akhir skripsi kula garap. Lah kok kancane diwenehi ijazah kok kula mboten diwenehi. Sebab napa dheweke wet pertama ora daftar nggih melu kuliah. Mboten ditampa dening Allah. Dados ndaftare niku carane pripun mlebu agama Islam langkung rumiyin. Ingkang ngoko kali kedah ikhlas, sapa wong ibadah krana Allah ditampi dening Allah. Ning nek ngibadahe krana pamer, ngibadah krana ben dialem dening wong, nggih. Ngibadah krana cah wedok, krana marot lan sabituripun mboten ditampa. Kedah ikhlas dumateng Allah. Nindakake ngibadah dumateng liyane Allah, ndonga, njaluk sugih ning njaluke karo wong mati. Mboten ditampa dening Allah. Nggih zikir supaya ora tedhas dibacok. Otot kawat balung wesi ora tedhas tapak paluning pendhi. Niku zikir mboten ditampa. Sebab zikire mboten ikhlas, zikir supaya sekti. Supaya kebal ora tedhas dibacok. Nggih nek ampun ikhlas, ampun mlebu Islam, sing ketiga niki sing kathah ditinggalke di umat Islam. Napa niku ngibadahi? Niku kudu cocok jumbo kalih syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndonga anggone ndonga kudu cocok. Nggih, mbleh sapi, mbleh sapi kudu cocok karo carane mbleh Kanjeng Nabi. Ora kok mbleh sapi dikul sirahe sapi pecah bar niku nembe dibleh niku mboten dipun tampi kurban panjenengan nek carane ngoten niku. Nggih, salat semanten ugi wong urung rukuk kok wis sujud. Dadi bar tampi niku bar maca Fatihah, maca surat langsung sujud. Mboten dipun tampi. Nggih, malah-malah ten jaman sakniki enten wong Islam ngaku umate Kanjeng Nabi ning malah nindakake ibadah miturut syariat agama liyane Islam. Cobi. Ndongake wong mati, nggih. Nek carane ndongake wong mati niku nggih pun diatur wonten saklebetipun syariat kok nggawe cara dhewe. Ndongake niku sewaya-waya. Kapan saja, di mana saja, ora usah ngenteni sewu dina, nggih, 40 dina. Lah angka-angka niku sedanten mboten enten. Tengge syariat agami Islam. Niki maknanipun. Dados pipun carane kita sedaya ngibadah manembah dumateng Allah, carane kedah nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mboten mungkin awake dhewe mangertosi tata cara pangibadahan sing diajarke Nabi kejawi kita sedaya tansah ngaji. Nggih, tindak pengajian. Lah pripun ajeng pengajian wong mesjide tutup? Nggih, minimal pengajian online lenggah ten dalem nggih. Ningali pengajian lewat HP, sinambi godhok sarimi. Nyekek ndok loro pun penak jaman sakniki. Nek pagebluk mayang ora jaman riyen menungsa ten ngomah nek mboten ngerti napa-napa. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ten jaman sakniki maringi teknologi internet. Maringi teknologi HP. Dan terus jamaah saged lenggah wonten dalem sinambi medhang ngetaken pengajian. As-su'alu rabi pitakenan ingkang angka sekawan, hal na'budullaha khaufan wa tama'a? Hal apa na'budullaha awake dhewe iki ngibadah dumateng Allah khaufan wa tama'a? Niku sinambi rasa wedi lan sinambi rasa ngarep-arep. Al-jawabu wangsulanipun na'am iyo. Abuduhu kadhalik. Kita sedaya kedah manembah ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi mbeta raos ajrih sepindah. Angka kalih mbeta raos pangarep-arep. Ajrih pripun ngibadah kok wedi? Ajrih kok gek ngibadah ora ditampa dening Allah. Ning piyambake pun tetep duweni rasa pangarep-arep. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala nampa ibadahku. Sebab menungso nek ngibadah dumateng Allah mboten duwe rasa wedi. Dheweke rumangsa yakin ibadahku mesti ditampani Allah. Niku tembe mburine dadi wong sing gleleng. Gemblung kumalungkung, adigung, adigang, adigung, adiguna, ngendelke anggone salat, ngendelke anggone haji, ngendelke anggone sedekah, ngendelke anggone ngaji. Wah, nek sak desa niki salate ora ana sing nandingi salatku. Aku ki nek salat khusyuk dadi mesti ditampa dening Allah. Niku wong gemblung. Sebab mboten duwe rasa wedi, mboten gadahi rasa ajrih dumateng Allah. Nggih, umat Islam nalika ibadah dumateng Allah kedah gadahi rasa ajrih. Ya Allah, aku ge anggonku salat mboten ditampi. Ning mboten ming wedi tok. Nek wedi tok niku nggih kleru. Kedah seimbang antawisipun raos ajrih, antawisipun raos pangarep-arep. Khauf raja. Nggih. Dados seimbang. Nek mboten seimbang, nggih sing gedhe mung pangarep-arepe mboten duwe rasa wedi, dadine wong gemblung. Ning nek sing gedhe rasa wedi tok mboten duwe pangarep-arep, nggih dadi wong-wong sing napa nggih khawarij. Wong sing nggadahi pemikiran sarwa keras, nggadahi pemikiran niku sawo medeni tok. Dadi agama Islam niku isine mung neraka, siksa sing gegirisi ngedapi-dapi. Wong mlebu Islam dadi wedi. Nggih. Ananging syariat Islam niku ngajari maringi piwucal ngibadah sing ditindakake niku kedah seimbang antawisipun raos ajrih lan rasa pangarep-arep. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh yasiful mu'minin nalika nyebatake sifat-sifatipun tiyang ingkang beriman. Yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a. Wong kang iman iku tansah nyuwun dedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi raos ajrih lan rasa pangarep-arep. Surat As-Sajdah. Wa qala lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi nate paring pangandikan As'alullahal jannah. Kula nyuwun dumateng Allah, nyuwun apa? Nyuwun swarga. Wa a'udzu bihi minan nar. Lan kula nyuwun pengayoman dumateng Allah Subhanahu wa taala saking pasiksanipun neraka. Sahihun rawahu Abu Dawud. Menika pinangka hadis ingkang sahih. Bismillah. Dipun wetalaken dening Imam Abu Dawud. Sebab napa para jamaah anggen kita ibadah niku kedah gadahi raos ajrih, kedah gadahi raos pangarep-arep. Wonten tiang-tiang niku nggih ngaturaken setunggal kapitadosan kapercayaan sing lentu. Pripun niku? Kowe iki nek ngibadah krana njaluk swarga, ngibadahmu ora ikhlas. Kowe nek ngibadah krana wedi saka neraka, ngibadahmu ora ikhlas. Ngibadah sing ikhlas kuwi krana kowe tresna marang Allah. Enten wong sing ngendika ngoten niku. Niku pangandikan mboten leres. Pangandikan mboten cocok kalian dalil. Sebab menungso ingkang paling ikhlas kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nalika ngibadah dumateng Allah nyuwun swarga, nalika ngibadah dumateng Allah nyuwun pengayoman saking siksa neraka. Napa Kanjeng Nabi mboten ikhlas? Kanjeng Nabi menungso paling ikhlas ning piyambake pun nyuwun swarga. Nabi ndawuhake mila enten wong sing kandhae kowe iki nek ngibadah ming krana swarga ora ikhlas. Nek kowe ngibadah krana wedi neraka, kowe ibadahmu ora ikhlas. Niku pamanggih pangandikan ingkang sesat, ingkang keliru. Sebab akidah niku dipun pendhet saking Al-Qur'an, saking hadis Kanjeng Nabi. Nabi ndawuhi umat Islam supados nyuwun swarga. Nabi ndawuhi umat Islam supados napa niki nyuwun pengayoman dumateng Allah saking siksa neraka. Dadi wong sing pas ngibadah niku ngarep-arep swarga tur nggih ajih saking neraka. Nek mung ngarep-arep swarga tok ora duwe wedi marang neraka kleru. Wedi marang neraka ning ora duwe pengarep-arep marang swarga niki nggih kleru. Aku ngibadahi sing penting selamat kok neraka cukup, rasa mlebu swarga ora apa-apa. Mboten mungkin. Menungsa iki menten loro. Nek ora mlebu neraka ya mlebu swarga, kok sampean arep gawe ada-ada dhewe niku ada-ada kok ngendi? Aku sing penting ora mlebu neraka, ora mlebu swarga ora apa-apa, lar mblusuk nang ngendi? Boten enten model ngoten niku. Tetembungan napa niku? Swarga katut neraka nunut niku barang niku tetembungan boten bener ngoten niku. Sing ngandani sapa ngoten niku nek boten Ki Lurah Semar Badranaya itu ewadene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhake ngibadah niku ngarep-arep swarga, ngibadah niku ajri dumateng siksa nerakanipun Allah Subhanahu wa taala, nggih. Sebab sing ngibadah nek ngibadah krana wedi neraka ora ikhlas niku mengke mbemburine niku anggadhe kapitadosan manunggaling kawula lan Gusti. Iku ajaran sesat niku. Nggih, ajaran sesat. Jadi rumah Allah niku manunggal. Nggih. Gusti niku Allah, kawula niku menungso. Jadi Allah niku manunggal mlebu ten ragane menungso. Niku ajaran sesat, mboten leres makne. Nggih. Mengke nek pun manunggaling kawula Gusti, si kawula niki padha derajate kalih Gusti. Mboten salat melih, mboten ngibadah melih, niku ajaran sesat melih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ratu ning para wali ya mbake pun tansah salat, tansah sedekah, tansah siam. Nek kita sedaya niku ngaku umat e Kanjeng Nabi nggih ndek ajarane Kanjeng Nabi, ora kok malah ngetutke ajarane wong ra cetha. Nggih sing piambake pun mboten nampi wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Pitakenan ingkang kaping gangsal niki pitakenan ingkang pungkasan ingkang saged kawula aturaken. Sebiasane kula niku nek pengajian nganggo mic ngomong sithik niku pun banter. Nek mboten nganggo mic dadi kula ngomongnya rada bengok-bengok gampang serah niku pun tak segelas pun dijok meleh. Terus niki insyaallah pitakenan ingkang terakhir nggih. As-su'alul khamis pitakenan ingkang angka gangsal. Ma huwal ihsanu fil ibadati? Apa to kang den arani ihsan? Nalika nindakake ngibadah niku Al-jawabu wangsulanipun al-ihsanu kang den arani ihsan iku huwa yaiku muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Nggih menika kita sedaya nindakake ngibadah niku rumaosi kita awake dhewe niku dipun pirsani dening Allah. Nggih. Dadi anggone nindakake ngibadah, wah aku anggonku salat kuwi disang dening Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah ini maha mangertosi sedanten tindak tanduke menungso. Sing sae, sing boten sae, sing amal soleh, sing amal bejat, amal maksiat. Sedanten dipun pirsani dening Allah. Ila para jamane ajeng tumindak dosa niku mangeling-eling, wallah ki pirsa lho. Aku ki arep ngutil tempe, arep nyolong ning pasar. Menungso ora ngerti ning Allah Subhanahu wa taala pirsani. Semanten ugi nalika salat iku kedah nggadahi perasaan, wah aku ki salat ku dideleng dening Allah. Dipun persani, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku maknane muraqabatullah. Niku maknane al-ihsan, becik anggone ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nek menungso nindakake ngibadah nggih mboten nggadahi perasaan dipeni dening Allah ibadah sak karep dhewe. Kados wong nyambut gawe niku lho, buruh macul ten sawah. Niku nek sing duwe sawah raneng macul leda-lede udat udut ngombang-ngombe nggih. Dadi macul kudune pitung dina pun rampung niku pitung dina gek entuk seperapat. Nek nalika sing duwe sawah mandore teko niku wah sing macul sregep. Nggih. Semanten iki awake dhewe ngibadah dumateng Allah napa niku salat napa niku zikir nek nggadahi perasaan dipirsani dening Allah ngibadahe mesti sregep. Aku ki salat disawang dening aku ki zakat dipirsani dene Allah senadyan menungsa ngerti ning Allah Maha pirsa. Niku dipun wastani al-ihsan. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala dawu alladzi yaraka hina taqum Allah imirsani marang sira kabeh nalika sira salat wa taqallubaka fis sajidin lan Allah Subhanahu wa taala mirsani nalika sira iku padha nindakake sujud. Surat Asy-Syu'ara. Iku pengertianipun Allah. Ya, kita sedaya ajeng sare, ajeng salat, ajeng nyambut damel, ajeng pengajian, Allah tansah mirsani. Sedanten amal dipun serat dening Raqib lan Atid. Ma yalfidhu min qaulin. Ora ana tetembungan siji sing metu saka lambe niki illa ladaihi Raqibun Atid kejawi mesti dipun serat dening Raqib lan Atid. Semanten ugi ngibadah dipun pirsani dening Allah. poso niku ora enek uang. Wah. Puana sing ngemprot-emprot, puana sumuk ngelak guru kaya ditekak ora enek uang. Ten ngomah dhewe. Ten kulkas niku wonten es degan. Suwegere mboten karu-karuan. Dheweke ngombe menungso ora enek sing ngerti. Ning piyambake menawa jeng ngombe menwani. Sebab napa? Piyambake pun yakin pitados pilih Allah Subhanahu wa taala mirsani dheweke. Iku maknane pun al-ihsan fil ibadah. Ateges menungso niku sampun becik anggone nindakake ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Enten wabah corona ngeten iki Allah mirsani pun mboten sah ajrih. Mboten sah khawatir kok aku mangan apa, anak bojoku mangan apa, mangane tetap sego insyaallah. Tak uger tesih ten Indonesia. Jenengan ten negara nggih mangane roti. Ning ten Indonesia dahari pun sego. Sing arep menehi sego sapa wong kahanan corona, sing maringi sego Allah nalika corona lan nalika mboten corona. Sedanten makhluk ten ngalam donya rezekinipun sampun dipun serat, dipun tetepaken dening Allah ora bakal kijolan senadyan sak rupiah. Senadyan upo siji. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi nate dawuh al-ihsanu kang diarani ihsan iku antak budallaha sira marembah dumateng Allah ka'annaka tarah kaya-kaya sira iku weruh marang Allah wa illam takun tarah nek sira weruh marang Allah fa innahu yaraka tenane Allah Subhanahu wa taala mirsani marang sira kabeh. Rawahu Muslimun meniku hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala mbok menawi mekaten lan santen menggah pengajian ingkang saged kita aturaken lan maos kitab Khud Aqidataka menika pikantuk gangsal pitakonan nggih. Insyaallah wonten wekdal candhakipun kita nglajengaken alih maos kitab Khud Aqidataka lan sederengipun pengawasan kita tutup kita cekapaken kita sedaya maos pinten-pin pertanyaan ingkang sampun dipun kentunaken dening para pamirsa saking Al Iman TV Surabaya niki wonten pitakenan dawane iram niki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saking Umu Intan, Bagek Manis. Niki telat pundi niki Mas Bagek Manis nih. Lombok napa nggih? Bagaimana hukumnya jika di waktu kita sholat keluar darah haid? Setelah kita selesai sholat, baru kita tahu apa sholat kita tetap sah? Nggih, sholatipun sah. Panjenengan nembe nindakake sholat, nggih. Terus rampung sholat niku? Bibar sholat niku panjenengan nembe ngertos medal darah haid. Niku sholatipun sah napa mboten? Insyaallah sholatipun sah lan mboten perlu dipun ambali melih. Dalilipun pundi? Dalilipun bil hukum niku berlaku nalika menungsa sampun mangertosi nek dereng mangertosi nggih. Mboten napa-napa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate sholat sendalipun gupak najis lajeng napa niku Malaikat Jibril niku nyaosi pirsa dumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sendal panjenengan gupak najis terus Nabi nyepot sendalipun. Ning Kanjeng Nabi mboten didhawuhi mbaleni salatipun melih. Napa malih niki najis gara-gara napa? Medalipun darah haid. Nggih darah haid niku setunggalipun napa nggih dira Allah sing mboten saged ditolak lan mboten wonten kodok nalika piyantun setri niku mengalami haid niku mboten wonten kodok salat. Kejawi siam niku wonten kodokipun. Nggih piyantun setri mboten nindakake siam krana napa niku haid nggih piyambipun kedah kodokipun dipun terangaken wonten setunggal hadis. Ananging salat piyantun setri mboten salat merga piyambakipun medal darah haid piyambakipun mboten sah mengkodok salatipun. Terus niki dumanteng nggih Bu Umu Intan niki mboten sah mengkodok salat sing ditinggalake merga mengalami haid kalawau. Wallahu taala alam. Sampai kapan sebaiknya kita sholat di rumah saat kondisi seperti ini? Apakah sampai wabah ini selesai? Karena menurut prediksi ahli bisa sampai berbulan-bulan, bahkan sampai akhir tahun. Kangen masjid. Kangen masjid. Insya Allah santun umat Islam kabeh niku kangen masjid. Awake dhewe kangen masjid. Lah pripun kula piye nggih kangen masjid, pengajian kok ning omah ngangsu kawruh. Ora enek jamaah gur kaya wong padu ngene. Pengajian model apa ngoten iki? Niki kula ceramah ngomong dhewe ndleming kaya wong kesurupan modele. Kula nggih kangen ten masjid. Nggih, pengen ketemu kalih para jamaah pripun Pak kabare? Alhamdulillah bekhair, masyaallah ngombe wedang bareng bar pengajian kangen sedanten kangen. Kula yakin jamaah danten nggih kangen. Nggih pripun malih para ulama, kaum muslimin wonten negari Indonesia, para ulama kaum muslimin wonten luar negeri sedanten sampun maringi fatwa. Lan fatwa niku mboten ngawur. Fatwa niku ada dasar dalil. Mila para ulama antasipun Syekh Fathi Al-Mausili piyambakipun maringi pengertosan pilih ngibadah niku saged dipuntindakaken kanthi cara nindakake. Melakukan sesuatu niku ibadah. Tapi ibadah juga bisa dilakukan dengan cara meninggalkan sesuatu. Jadi awak dhewe ninggalke masjid niku dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Contonipun wonten hadis ingkang sahih riwayat Muslim nalika udan deres ngoten niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawuhake dumateng muadzin, kowe engko nek azan hayya ala salahmu kuwi aja diwaca diganti sallu fi buyutikum. Salaton ning omahmu dhewe-dhewe. Niku dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng muadzin ndawuhi kaum muslimin kuwi kon-kon salat ning omahe dhewe-dhewe. Mergo enten napa? Mergo enten udan. Napa melih jaman sakniki wonten wabah virus sing mboten ketok, sing mati pun kathah. Dewi kula di napa niki dikandhani kalih kanca niku jare sing mati pun 170, Mas. Menungso niku nyawa menung kabeh. Ten Amerika niku sedina niku 1400 24 jam 1400 yang mati. Lan virus niku mboten panten Indonesia. Dia telah melanda 180 negara pandemi wabah sing menyebar ten seluruh dunia. Dados kita sedaya, kapan balik ten masjid melih? Kula pun selak kangen kali masjid. Nggih nek kangen mengke pas wayah mboten salat iki masjid mboten napa-napa nyapu ten masjid, ngepel mboten masalah. Ning nek kangge nindakake salat jamaah, kangge pengajian, makempal, manunggal dadi siji karo jamaah sanesipun niku dipun tahan langkung rumiyin. Ngantos kapan niku? Nggih ngantos awake dhewe ngenteni fatwa saking para ulama. Ngentosi instruksi dawuh saking pamarentah nek Indonesia Raya. Sebab sing mangertosi kahanan pun aman nopo dereng niku pamarentah, sing mangertosi niku pun pareng balik sholat jamaah ten masjid niku para ulama. Kita sedaya niku rak ming bolo untul manut derek tindak ampahipun para ulama. Fas'alu ahlad zikri inkuntum la ta'lamun. Takono marang para ulama nek sira ora mangerti. Nggih, nanging mboten ateges awake dhewe ten omah niku mboten ibadah, tetep ngibadah. Sing wene salat subuh ten masjid, bar niku zikir pengajian ten masjid. Syekh Mansur Hasan Ali Salman dipun takeni, "Syekh, menawi kula niku lenggah ten omah, salat subuh ten omah, bar salat niku kula maca zikir pagi dan petang, maca buku agama nganti mletheke srengenge. Bibar niku kula salat kalih rakaat. Niku napa nggih pinaringan ganjaran kaya dene wong nindakake haji?" Kaya dene nek zikir ten masjid. Nggih, dawuhipun Syekh Mansur Hasan Al-Salman, iya, sampean diparingi ganjaran kaya dene nek iktikaf ten masjid. Nggih, nalika kahanan wabah ngeten iki. Wallahu taala alam. Bagaimana jika pasar tutup dan kita kehilangan kerjaan? Selama kita punya stok dan sumber pangan dan minum tidak mengapa. Bagaimana caranya sebelum itu terjadi? Tanamlah tanaman buah-buahan. Lalu kule kapan nih? Nandur buah-buahan ten ngomah. Sing duwe kebon, sing buat neng dalami pun ten perumahan cilik nih gue. Buat duwe turan lemah, pripun lihat cenandur. di segala tempat, di pot, di pekarangan, pinggir jalan, ladang, kebun, apa yang ditanam seperti melon, semangka, belewah, anggur, jambu, niki berita apa pitakonan niki Mas. Dan buah-buahan yang pat panen aman dikonsumsi setiap hari, bergizi, mengenyangkan, mengandung banyak air, berbuah di segala musim dan tahan lama. Kita konsumsi buah sebagai ganti nasi. Kita tanam pohon buah-buahan sebanyak mungkin. Di mana ada tanah, tanami untuk konsumsi kita dan orang lain. Sebelum pasar tutup dan Anda kehilangan pekerjaan. Pasar tutup tidak mengapa, selama Anda punya stok dan sumber pangan dan minum. Anda tak punya pekerjaan enggak apa-apa, selama Anda punya stok dan sumber pangan gratis di dekat Anda. Tanami lingkungan dekat Anda dengan pohon buah-buahan. Mulai dari rumah, perlu kerja sama pemerintah. Niki nek kula mestani nggih sah-sah mawon nggih nandur buah-buahan ten omah, ten pot. Nggih pepete kamar tamu kebuahi pot kabeh ditanduri buah-buahan. Tapi miturut kula niku hulu. Ekstrim, Pak. Niku krana rasa wedi sing kepati-pati, ketakutan yang biasa. Biasa mawon. Niki mah wong-wong model ngeten iki nek dheweke duwe duit niku piyambake pun mesti akan menimbun bahan makan. Iku hukumnya haram, Pak. Mboten sah wedi kena ning mboten sah terlalu nemen-men. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah niku nyebataken wonten setunggalipun kitab judulipun kitab Syifaul Alil. Wonten kitab Syifaul Alil Imam Ibnu Qayyim niku nyebatake pengendikanipun Al-Jahid. Al-Jahid niku ngendika, nalika wonten kedadosan wabah, nalika jaman semono nggih. Niku wonten rombongan menungso nekani omah gedhe. Niki rombongan menungso niku yakin sak omah wis mati kabeh kena wabah. Akhire omah niku disegel, ditutup, digembok. Terus ditinggal lunga. Kamong njero omah niku wonten bayi sing ijik nusu. Bayi sing ora iso mlaku, ijik brangkang. Ijik ngrem. Ning menungso niku sing nutup omah niku mboten ngerti nek tenjero omah niku enten bayine. Nalika pun pinten-pinten dinten, ahli warisi teko ten omah niku melih buka lawang. Nalika buka lawang niku enten bayi sing dolanan karo anake asu. Anake asu niku jenenge Kirik. Dolanan brangkang niku brangkangan karo anake Kirik. Nggih. Let mboten suwe niku asu sing diingu dening keluarga niku teko, mbokne si Kirik niku teko. Mbokne Kirik teko, nalika bayi ngerti mbokne Kirik, si bayi niku mbrangkang nyeraki asu kala wau. Bar niku asune niku mapan, melumah, bayi niku nusu marang asu. Nggih. Mang bayangke niku. Nalika Allah Subhanahu wa taala niku tasih maringi jatah urip marang menungso. Allah niku mboten kurang jalaran anggone maringi rejeki. Senadyan bayi ra iso ngopo-ngopo, omahe digembok, keluargane mati kabeh ten jero omah. Ning Allah Subhanahu wa taala tasih nggih nggadahi napa nggih? Allah tasih ngeparengake bayi niki urip nggih dikirimi rejeki lewat susi Kirik niku. Bar niku bayi diselamatake dening ahli waris kala wau. Dados para jamaah sedaya, awake dhewe wonten masa kuwi wabah ngeten iki, wedi nggih kena ning ampun supe dumateng Allah. Nyuwun rezeki dumateng Allah. Innahu huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah niku sing maha maringi rezeki. Kados kula piyambak niku dhewe nggih ngalami para jamaah. Nggih. Kula niku pados hand sanitizer. Niku lho tinggu wisuh niku supaya kumane do mati. Kula golek ten apotek-apotek niku ilang entek kabeh. Mbak, mbok kula mbok diparing kula mbayar larang nggih gelem. Pun telas Mas mboten nenten. Niku wiwit Jogja ngantek tekan Klaten, ngantek tekan Bayat niku mboten nenten sing dodol. Hand sanitizer niku. Pun kula pasrah niku wisuh nganggo sabune nang omah. Lah kok sesuk niku enten wong ngeteri hand sanitizer. Kula mboten njaluk lho niku. Nggih pertama niku diteri sak liter. Botol gede, wah, jeki saking Allah Subhanahu wa taala. Hari kedua diteri melih. Pinten niku? Sekawan botol. Sekawan botol. Hari berikutnya enten sing ngeteri melih. Dek wingi niku kula antuk seliter melih. Dadi teng omah kula niku enten 2 liter cobi. Niku mboten tumbas, diteri. peparingipun Allah Subhanahu wa taala nggih. Nek Allah tesih saiki maringi rejeki jenengan mboten sah khawatir, nyambut damel biasa, rasah ngoyo-ngoyo. Nyepake beras kena ning enggak usah menimbun. Nandur buah-buahan kena ning ora usah nganti ekstrim. Kamar tu tanduri buah, kamar turu tanduri buah. Nggih WC-ne tanduri buah. Niku sebab napa? Rasa wedi, rasa takut yang terlalu berlebihan. Lan al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wonten salebipun kitab Badzlul Maun fi Fadli Taun piyambakipun ngendika ngeten iki. Rata-rata wabah niku sing pun nate kedadosan nggih, sing sampun-sampun. Niku kedadosan nalika pertengahan musim hujan. Nalika sampun ngancik musim kemarau niku wabah biasanipun ilang. Niku pengendikanipun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada dasar pengalaman sing sampun-sampun. Ning nek corona pripun nggih, corona niku nek kedadosan anyar awake dhewe mboten ngerti. Nggih mugi-mugi kemawon kita metu badhe dumateng Allah, nyenyuwun dumateng Allah wabah niki enggal-enggal dipun icali dening Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara terbaik menasehati orang tua yang masih melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku dakwah dumateng tiyang sepuh niku mboten padha, mboten pareng dipadake dakwah kalih tiyang sanes. Sebab tiyang sepuh niku menungso mirulya anggadai jasa sing kathah dumateng awake dhewe, kita sedaya kedah matur ngelembah manah dumateng tiyang sepuh, mboten pareng getak mengangkat suara-suarane dibanterke mboten pareng. Terus carane dakwah pripun nggih, diajak pengajian, diboncengke tindak pengajian. Ha nek ngeten iki mboten nenten pengajian nggih ditudohi HP, ditumbaske parabola. Nggih supados kersane pengajian ahli sunnati wal jamaah wonten dalem, nggih. Utawi yang bapak kula mboten iso basa Indonesia nggih mengke didownloadke pengajian ten channel Ngangsu Kawruh niku, nggih sing petri napa sing video dipun aturke bapak, dipun aturke ibu. Dipun tumbaske majalah-majalah sing bahasanipun sederhana. Lah sak piturutipun, ampun supe melih, sing paling cek melih awake dhewe niku ngowahi padatan sing boten sae. Kedah nuduhke bilih, wong-wong sing ngaji niku akhlake mesti becik marang wong tu. Nggih jenengan kula sedanten menungsa sing ngaji niku kedah luweh hormat dumateng tiyang sepuh. Nek maune ra basa bar ngaji dadi basa krama dumateng tiyang sepuh. Maune mboten ngewangi wong tuwa, sakbare ngaji, kenal ngaji, dadi sregep ngewangi wong tuwa. Kita pikat perhatian orang tua dengan akhlak yang mulia. Ingkang terakhir, kedah tansah ndongake hidayah dumateng tiyang sepuh kalih. Ana pernah ketika menuntut ilmu, apa ini? Ada yang mengatakan ke ana, kalau ambil ilmu itu jangan diambil mentah. Nah, itu maksudnya dari perkataan seperti itu bagaimana? Nggih, mentah niku nggih mboten jangkep. Nggih. Sebab metode Islam niku merinci ilmu niku sing jangkep. Wa kadzalika nufassilul ayati. Lan ingsun iku merinci ayat-ayat ingsun. Allah Subhanahu wa taala merinci ayat-ayatnya. Nek mengil golek ilmu mboten rinci, ming global-global tok niku bahaya, Pak. Jihad-jihad apa perang? Perang roh sapa? Perang roh wong kafir. Berarti ini wong kafir pateni wae lah niku jenenge ilmu sing mentah. Nggih. Jihad niku wonten aturanipun. Wonten Kitabul Jihad. Ning sederenge Kitabul Jihad maos Kitab Thaharah. Lah nguyuh e ora ngerti carane nguyuh kok arep jihad. Nggih. Kathah umat Islam ten jaman sak niki Kitab Thaharah dere khatam. Carane nguyuh, carane sesuci, carane ngresiki najis. Mboten ngerti kok arep mangkat jihad niku ketemu pirang perkara. Niku ilmune mentah. Lha masuk ilmu sing mentah niku ilmu sing boten rinci. Ilmu sing global niku berbahaya. Saking Giyarto Tirtomoyo Wonogiri. Wah niki sugeng dalu niki Mas Giyarto saking Wonogiri sukses. Semoga ustaz dan keluarga diberikan kesehatan amin dan terus bisa memberi ilmu yang manfaat amin wa antum kalik. Pripun carane jelaske kalih tiyang sepah supados ninggalke tradisi kados megengan, muludan, maleman. Kula nate jelaske niku mboten enten tuntunane saking Nabi mbok. Lah kula malah sing diwejangi. Lah kowe lah malah kula sing diwejangi kowe jane Islam apa? mbok yao sing lumrah karo liyane wae. Dados dakwah niku mboten kudu mejangi tiyang sepuh mboten. Mboten menasihati tiyang sepuh kados kula aturke, sepindah memperbaiki akhlak kepada orang tua. Dituduhke nek wong ngaji ki mesti akhlake mesti becik marang wong tua. Wah, anakku lanangi sakploke ngaji, sakploke kathah cingkrang, sakploke jenggote nglewer kuwi kok karo wong tua tambah begter. Nek ngomong alus karo wong tua diperintah mesti mangkat. Malah urung diperintah wis mangkat dhisik. Mar mangkat ngopo niku nggih? Urung diperintah mangkat. Sak jeke ra tau isah-isah saiki gengi wangi isahi piring. Sak jeke ra tau nyapu, sak ploke jenggote dawa kok sregep nyapu. Nggih, ampun kesusu ngaturake wejangan dumateng tiyang sepuh. Jebab wong tua niku nggih metune dhisik ngibadahe luwih akeh. Nggih, pengalamanipun luwih kathah nek awake dhewe caci ujug-ujug kok mejangi tiyang sepuh nggih wong tua rumah napa dilangkai. Imam salat wonten ing kampung kula cepet banget anggenipun maos Al-Fatihah khususipun wonten ing salat sir. Malah kula sampun nyobi nyepetake anggen kula maos Al-Fatihah tetep ketinggalan waosanipun imam. Kados pundi kula salatipun mboten sebab mboten tumakninah. Kanjeng Nabi ngendika la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ora ana salat turape wong sing ora maca surat Al-Fatihah. Iku madosi imam sanesipun. Utawi ngendikanipun para ulama sebagian ulama nggih, nek jenengan salat ten mriku iku ra imame maca Fatihah bubrah, niku salatipun mboten sah. Niku sepakat para ulama. Jenengan golek masjid liyane. Ning nek jenengan golek masjid liyane niku dadi derdah. Jadi rame, timbul fitnah, timbul napa niku jenenge geger ten masyarakat jenengan salat ten masjid mriku ning mengke bar salat jamaah mriku jenengan kondur ten salat mbaleni meleh salat sebab wau salat sing didakake ten masjid kali imam niku mboten sah nggih. Suratul Fatihah niku ruknun min arkani salat niku rukun sing kedah wonten saklebetipun salat. Mau tanya dari hamba Allah di Jawa Tengah, apakah ada tuntunannya takbiran di malam hari raya? Wonten. Nggih, bagian ulama ngendika takbiran niku diwiwiti nalika srengenge angslup malam hari raya. Wonten lan ngendika takbiran niku diwiwiti bibar salat subuh nalika kaum muslimin lampah tumuju tanah lapang ajeni ndakke salat hari raya. Nggih, sing mboten wonten tuntunanipun niku takbiran berjamaah para jamaah. Nggih, gawe oncor nggih, gawe beduk keliling kotean bareng-barengan satu suara. Lah niku sing mboten pareng. Niku dipun sebabkan dening Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari wonten saklebetipun kitab Ahkamul Idaini fi Sunnatil Mutahharah. Hukum-hukum ingkang wonten megepokanipun kalian riyaya jumbuh kalian sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila takbiran jamaah niku mboten dipun tindakaken dening para sahabat. Ning menungsa niku nindakake takbir piyambak-piyambak, takbiran sendiri-sendiri. Wallahu taala alam. Badhe nyuwun pirsa bilih nindakaken salat sat qobliyah ten dalem ananging nyarengi swanten adzan ten masjid. Dos pundi hukumipun nggih nirokke swanten masjid swanten adzan saking masjid kampunge awake dhewe. Nggih. Sebab swanten masjid niku ora kathah, jenengan ten kampung A. Nggih, monggo sandinge niku wonten kampung B, C, D, E, F. Sing disunahke kagem awake dhewe niku lirokke adzan saking masjid kampunge awake dhewe, saking kampung A. Ngoten niku. Nek dibar ngeram rampung nirake swara adzan ten masjid kampunge awake dhewe nindakake salat qobliyah niku nek enten swara adzan saking kampungane niku mboten masalah pun mboten sah ditirake melih niki sepindah ingkang angka kalih Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullah niku guru besar wonten Masjid Nabawi nggih guru besar wonten kutha Madinah niku nate dipun takeni nek carane nirake adzan niku kula pun ngerti. Ning nek adzane ditambahi sallu fi buyutikum niku carane nirake pripun? Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah sallu fi buyutikum niku carane nirake pripun ngendikane Syekh La haula wala quwata illa billah. Sallu fi buyutikum. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bibar niku maos selawat nggih Ibrahimiyah. Nggih lajeng maos maos doa sesudah adzan nggih Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Wassalatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athul maqama mahmudan alladhi wa'attah. Bibar doa setelah adzan maos selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid lan sak piturutipun. Dados minimalipun paling sekedhik sunah Kanjeng Nabi niku antigo nalika adzan. Sepindah nirokke swara adzan, angka kalih membaca doa setelah adzan, angka tiga niku maos selawat. Jadi selawat niku sing maos orang yang mendengar adzan, dudu muadzine mboten. Kadang-kadang malah muadzin maca selawat sakderenge adzan. Nah niki mboten dipun wucalaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sing didhawuhi Kanjeng Nabi sing maca doa setelah adzan niku wong sing krungu. Bibar niku terus maos selawat sak bibaripun adzan selawat Ibrahimiyah ingkang dipun ajarkan wucalaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih mbok menawi mekaten lan semanten pengajian ingkang saged kita aturaken wonten kalodhangan dalu niki mugi-mugi saged beto manfaat dumateng kula pribadi piyambak sumrambah kagem para jamaah sekalian wonten lepatipun atur salah bawa tindak tandu ingkang kirang merane ing penggalih kirang ing trapsila lan subuta kula tansah nyuwun gumi samudra pangapura ngaturaken panuwun ugi dumateng kru Al Iman TV Surabaya ingkang sampun kepareng nyiaraken pengajian wonten dalu niki ngaturaken panuwun ugi dumateng para pamirsa Al Iman TV ingkang sampun midhangetaken pengajian ingkang sampun ngirim pertanyaan pitakonan mugi-mugi saged manfaat pepanggihan ingkang segedik niki sepindah malih kita aturaken nyuwun pangapunten saageng-agengipun wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.